di dalam fikirku terkurung ruang dan waktu, melihat setiap kata terucap dari mulutmu. Berharap ada tentangku istimewa di matamu, tapi hanya dirinya yang ada dalam kalimatmu. Tak mungkin ada aku di antara kau dan dia, seperti lagu-lagu cinta di dunia. Tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu, tatapmu, harummu. Ajariku cara lupakan semua tentang dirimu, dirimu, dirimu. Karena ku tak bisa sendiri. Ada aku di antara kau dan dia, seperti lagu-lagu cinta di dunia. Tolong aku yang kini diri.